Wah, tak ada uang tenan. Apa mana wiridan Yasin ping 40 siji wis masyhur tenan. Kruamat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 40 siji. Kalau aku tu kalah keramat, biasa mau coba mau coba 40 siji. Kalau di konco wiridan Yasin 40 siji ni ku hari terakhir ini berapa tahun ni mau coba ku? Ni ku langsung lawangi kebuka isom melaku dok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramatan, saya suka. Ia baru kaya wiridan Yasin apa sih? Tapi sering kalau tantang, gue ngerem melete, aku tak beredel keramatan. Umur kok iku kurang ngajar tenan aku iku ulama sing nerang maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Sendene wis sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir nek sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten jajal. Wadah wis tak wancam tenan dene macam-macam beredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surat Yasin menjelma, nggih menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Ini sampai tak omong Yasin jenengan kanggo caniku dadi duwe nak gawe kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran ono bener kuwe mesti ngoten kula keyakinan kula malane kula niku dadi mergo kula sing iso nerangno ansaha awala mar dadi wong kon eling awala napa mar ya mun ngandel kula kula bolak-balik nerangno nak sampean ra iso diterangno api-apian ya tak terangno ele-elean. Ngeleng-ngelengan kalau menerang no ngaji tentang budi-budi, kalau buatkan bosan ngeleng-ngeleng no. Uang nak roh pupune wong wedok atau roh susune ku syahwat. Oke, okay, misalnya ke sahabat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti. Ya sesuai awal amar roh. Misalnya ruhin bae bedigasan ngene. Roh pupune wong Afrika, udo sak susune ketok ke syahwat ora? Gak syahwat. Merko awal amar roh ruhin didesain iku desene organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saya kira orang orang sahabat itu krono roh susu apa krono awal amarroh. Krono awal amarroh bukti ini padahal ada kaidah. Jadi orang lanang roh susu yang wedok mesti sahabat. Saya kira rohin dudono susu nih wong Afrika. Sahabat orang kena sahabat apa parah berarti. Tapi masalahnya takut wong kelainan. Kau dijawab repot. Kau yang jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu. Jadi Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering delok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa, ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desene awala marra. Ya pedhi itu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bola-bali. Taeke wong wong didesen nek ora taeke wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awala marra wis beda pitik mek wong iku beda. Malah ni jari wong alim. Tae iku mambu ta ora? Yo kare awal amarah irunge nek takono pitik yo. Yo sedep, tapi jari manusa mambu. Tapi kowe mangan daging pitik, cara pitik jahat. Kanibal wong kok mangan pitik. Tapi cara kowe gak. Lah mergo awal amarah